Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَاذَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang dicurahkannya pada kita. Nikmat yang hendaknya senantiasa kita mengingat kemudian mensyukurinya. Karena tidak ada jalan yang paling utama untuk bisa tetapnya suatu nikmat ada pada seorang hamba kecuali dengan asyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh apabila kalian bersyukur, maka aku akan tambahkan nikmatku atas kalian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan konsekuensi ditambahkannya suatu nikmat untuk seorang hamba berarti nikmat yang lama mesti ada. Karena tidak dikatakan bertambah kecuali yang awal tetap, kemudian ada nikmat lain yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Namun sebaliknya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan apabila kalian kufur, maka sungguh azabku amatlah pedih. Oleh karena itulah ikhwani fillah, pada majelis yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi ini, saatlah pantas untuk kita saling mengingatkan tentang perkara agung tersebut. Mengingatkan tentang besarnya nikmat yang ada pada diri kita semua. Baik itu nikmatul Islam maupun nikmatus sunnah. Demikian pula nikmatul afiyah. Al-afiyah, keselamatan dari semua perkara yang kita benci. Dari semua perkara yang kita khawatirkan. Yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tidaklah seorang hamba diberi suatu anugerah yang lebih besar setelah keimanan melebihi al-afiyah. Oleh karena itulah ketika paman beliau Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, 'allimni du'a an ad'u bih." Wahai Rasulullah, ajari aku suatu doa untuk aku berdoa dengannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan, ya Abbas, ya amma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, salillahal afiyah. Wahai Abbas, paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, mintalah kepada Allah al-afiyah. Minta keselamatan. Dan di hari berikutnya datang kembali sang paman ini meminta untuk diajari doa dan diajari dengan doa yang sama. Untuk meminta kepada Allah al-afiyah. Karena pentingnya perkara tersebut, ikhwani fillah. Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Ya Allah, sungguhnya aku meminta kepadamu al-afiyah. Dikatakan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala bahwasanya al-afiyah adalah suatu ungkapan atau suatu istilah yang mencakup selamatnya seorang hamba dari semua perkara-perkara yang dia benci, pada perkara-perkara duniawi maupun hal-hal yang berhubungan dengan akhirat. Dan tidak ada yang kita khawatirkan, yang kita sangat takut terjatuh di dalamnya melebihi apa? Neraka Allah Subhanahu wa taala. Selamat di dunia dan selamat di akhirat, ini yang kita harapkan dan tercakup pada permintaan yang sangat ringkas yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sang paman ini. Allahumma inni as'alukal afiyah. Dalam sebagian hadis, Allahumma inni as'alukal mu'afah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku meminta kepadamu keselamatan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itulah di antara zikir pagi petang yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga doa meminta hal ini, akhwan, yang jangan sampai kita lalai. Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afiyah fi dini wa dunyai wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati wa ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ini doa yang sangat agung, ikhwan. Bagi ikhwan yang belum menghafalnya, hendaknya dihafal. Naam, dalam zikir pagi dan petang meminta kepada Allah keselamatan di dunia dan di akhirat. Minta keselamatan pada keluarganya, pada hartanya. Kemudian juga meminta agar ditutup aib-aibnya, tidak dibongkar di dunia maupun di akhirat. Allahumma astur aurati. Siapa di antara kita yang tidak memiliki aib? Siapa di antara kita yang tidak memiliki keburukan-keburukan? Dan dalam doa ini Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan beliau saja meminta pada Allah, Allahumma astur aurati. Dan di antara aib yang terbesar adalah dosa-dosa kita. Dan ditutupnya dosa-dosa seorang hamba itu merupakan salah satu bentuk maghfirah, ampunan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Wa amin ra'ati, dan berilah keamanan pada jiwaku. Kemudian meminta agar dijaga. Jagalah aku ya Allah dari arah depan, dari arah belakang, dari sisi kanan, dari sisi kiri. Dan aku meminta perlindungan dengan keagunganmu dari tertimpa bencana melalui arah bawah. Jadi doa ini sangat agung, yang seyogianya bagi kita semua untuk menghafal dan mengamalkannya. Nah, barakallahu fiikum. Ini dari sekian banyak nikmat, akhwan, yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita. Sehingga kita bisa ringan untuk melangkahkan kaki ke masjid Allah Subhanahu wa taala ini. Yang semoga langkah-langkah tersebut Allah Subhanahu wa taala tulis sebagai amalan saleh di sisinya. Dan pada pertemuan yang lalu kita membaca penjelasan dari Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala tentang salah satu pokok sunnah yang hendaknya betul-betul kita menetapinya. Siapa yang telah menghafalnya? Wa min sunnati luzumul jamaah. Di antara prinsip-prinsip sunnah yang paling pokok adalah menetapi al-jamaah. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan al-jamaah itu? Apa yang dimaksud dengan al-jamaah? Apakah diharuskan suatu kelompok yang banyak? Man indahul jawab. Baik, nah, al-jama' yang dimaksud ini adalah al-haq. Apa saja mencocoki kebenaran itulah al-jama'ah. Naam. Dan jama'ah yang paling utama yang dimaksud di sini yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian at-tabi'in dan atba'ut tabi'in. Sehingga siapapun yang mengikuti mereka maka itulah al-jama'ah walaupun dia sendirian di kampungnya. Nah, sekarang ikhwan fillah kita akan masuk pada asas yang al-jamaah tersebut tegak di atasnya. Sehingga dengannya seorang muslim bisa untuk menunaikan poin sebelumnya untuk betul-betul kita luzumul jamaah, menetapi al-jamaah. Yang pada pertemuan lalu juga kita baca kalimat yang sangat gamblang dari Imam Abu Syamah rahimahullahu taala tentang makna perintah untuk menetapi al-jamaah itu pada dalil-dalil Alkitab maupun as-sunnah. Ketika kita diperintahkan untuk menetapi al-jamaah, maka yang dimaksud apa? Yaitu luzumul haq wattiba'u, yaitu mengikuti, menetapi kebenaran dan mengikutinya. Ini harus betul-betul kita pahami. Nah, sekarang kata Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala berikutnya, wal asasul ladzi tubna alaihi al-jamaah wa hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rahimahumullahu ajma'in wa hum ahlu sunnati wal jamaah. فَمَنْ لَمْ يَأْخُذْ عَنْهُمْ فَقَدْ ضَلَّ وَابْتَدَعْ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَالضَّلَالَةُ وَأَهْلُهَا فِي النَّارِ. Kata Imam Al-Barbahari, dan asas yang menjadi tonggak utama yang dibangun di atasnya al-jamaah, mereka itu adalah para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka itulah ahlu sunnati wal jamaah. Walaupun mereka tidak menulis di rumah-rumah mereka, ini ahlu sunnah wal jamaah. Tidak pula membuat stiker-stiker, tidak ada papan nama. Karena ahlu sunnati wal jamaah, ikhwani fillah, adalah manhaj. Ada suatu metode dalam beragama, bukan suatu nama organisasi atau yayasan ataupun partai. Dalam kalimat ini Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala akhwan ingin jelaskan bahwasanya tonggak yang dibangun di atasnya al-jamaah adalah apa? Para sahabat. Sehingga siapa saja yang ingin menetapi al-jamaah tidak boleh tidak harus mengikuti metode para sahabat radhiyallahu alaihim dalam beragama. Dan siapa saja menyelisih jalan mereka, maka berarti akan menyimpang dari al-jamaah yang kita diperintahkan untuk menetapinya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Syalbani rahimahullahu taala ikhwan berdalil dengan ayat ini tentang wajibnya kita mengikuti manhaj para sahabat. atau dengan istilah lain mengikuti manhaj salaf. Allah Subhanahu wa taala katakan di ayat tersebut, "Wa may yushaqiqir rasul," siapa saja yang menyelisihi rasul. "Min ba'di ma tabayyana lahul huda," setelah jelas baginya petunjuk. Tahu kebenaran tapi dia menyelisihi rasul. "Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin," dan dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin. Di sini menunjukkan dua hal yang harus ada, ikhwan. Untuk seorang bisa selamat dari apa yang Allah Subhanahu wa taala ancamkan di kelanjutan ayat. Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan dua poin, yang menyelisih rasul dan mengikuti selain jalannya kaum mukminin, maka diancam nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Akan kami biarkan kemana dia berpaling. Akan dibiarkan terus terjerumus di dalam kesesatan, semakin jauh dari kebenaran. Dan inilah yang diistilahkan dengan al-khudlan, di mana seorang hamba ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberi petunjuk, tidak diberi taufik di dunia, sehingga dia semakin tersesat, wal'iyadu billah. Kemudian di akhirat, wa nuslihi jahannam, dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam, wasaat masira, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Berarti siapa saja yang ingin selamat di dunia juga selamat dari siksa api neraka, wajib mengikuti jalan rasul dan tidak menyimpang dari jalannya kaum mukminin dalam memahami bimbingan-bimbingan rasul. Dan kaum mukminin pertama kali yang wajib kita ikuti adalah para sahabat. Karena mereka lah kaum yang pertama kali masuk dalam cakupan ayat, ikhwan, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin ay sabilis sahabah. Yang pertama kali masuk. Oleh karena itulah para sahabat radhiyallahu alaihim merupakan asas yang tegak di atasnya al-jama'ah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala telah puji mereka dan telah ridha dengan jalan mereka, sehingga siapa saja yang ingin mendapatkan keridhaan Allah juga tentunya wajib mengikuti jalan para sahabat tersebut. Di surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tattaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an." As-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang generasi awal yang masuk di dalam keislaman dari kalangan muhajirin maupun ansar, dan siapa saja mengikuti mereka dengan baik. Nah, inilah harapan kita, ikhwan. Walladzina tattaba'uuhum biihsan, dan siapa saja mengikuti mereka dengan baik untuk bisa masuk dalam janji yang Allah Subhanahu wa taala berikan di sini. Adapun untuk masuk as-sabiqunal awwalun, kita sudah terlewatkan waktunya. Tapi Allah Subhanahu wa taala maha luas rahmatnya, ketika menyebut tentang kebenaran jalan generasi awal yang Allah ridai, Allah Subhanahu wa taala buka peluang bagi generasi berikutnya untuk bisa mendapatkan keutamaan tersebut selama dia mengikuti jalan orang-orang yang selamat tadi. Walladzina tattaba'uuhum biihsan, dan siapa saja yang mengikuti mereka dengan baik, maka radhiyallahu anhum wa radu an, Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka dan mereka ridha dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul 'adzim. Dan Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan itu adalah keberuntungan yang besar. Dan ayat ini juga sangat jelas yang dijadikan dalil oleh para ulama kita tentang wajibnya mengikuti jalan as-sabiqunal awwalun, mengikuti jalan para sahabat dari kalangan muhajirin maupun ansar, apabila kita menginginkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan surga-Nya. Maka tidak mungkin seorang bisa berjalan di atas kebenaran kalau kemudian menyelisihi jalan as-sabiqun al-awwalun, mengikuti jalannya para muhajirin maupun ansar. Dan pujian tentang para sahabat ikhwani fillah sangat banyak, baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Oleh karena itulah prinsip dari ahli sunnati wal jamaah adalah mencintai mereka dan senantiasa mengikuti jalan mereka dalam beragama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bahwasanya suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat setelah selesai salat maghrib, kemudian beliau mendongakkan kepalanya memandang ke langit, mengatakan an-nujumu amanatun lis-sama. Fa idza dhahabatin nujumu atas samaa'a ma tu'ad. Wa ana amanatun li ashhabi. Fa idza dhahabtu ata ashhabi ma yu'adun. Wa ashhabi amanatun li ummati. Fa idza dhahaba ashhabi ata ummati ma yu'adun. Bintang-bintang itu sebagai kunci keamanan untuk langit, dalam artian Allah Subhanahu wa taala ciptakan bintang-bintang ikhwan fillah, di antara hikmahnya adalah rujuman lisyayatin, sebagai pelempar-pelempar untuk syaitan-syaitan yang ingin mencuri berita dari langit, sehingga sebagai apa? Penjaga keamanan. Apabila telah hilang bintang-bintang, maka akan menimpa langit apa yang telah dijanjikan, yaitu kehancuran semesta ini, tegaknya hari kiamat. Ketika berhamburannya bintang-bintang, maka tegaklah hari kiamat. Demikian pula aku, kata Rasulullah SAW, amanatun li ashabi, jaminan keamanan untuk sahabat-sahabatku. Maka apabila aku telah tiada, akan menimpa para sahabatku apa yang telah dijanjikan untuk mereka. Nah, mulai timbul fitnah dan pintu terbuka dengan meninggalnya Amirul Mukminin yang kedua, yaitu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, dan kemudian semakin melebar setelah wafatnya Uthman bin Affan radhiyallahu an. Dan fitnah terus semakin membesar, na'am, dengan semakin jauhnya zaman dari zaman kenabian. Wa ashabi amanatun li ummati, dan para sahabatku sebagai jaminan keamanan untuk umatku. Maka selama masih tersisa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di kurun itu ikhwan, maka kebaikan masih banyak. Namun fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun, apabila telah meninggal para sahabat-sahabatku, maka akan menimpa umatku apa yang telah dijanjikan untuk mereka. Ini menunjukkan pentingnya kedudukan para sahabat bagi umat ini, sebagaimana sangat pentingnya keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah para sahabat. Oleh karena itulah setiap ahli bidah, setiap kaum yang menyimpang ketika ingin menghancurkan Islam, langkah awal di antara langkah-langkah mereka adalah berusaha untuk mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan heran kenapa banyak firqah-firqah yang di antara prinsipnya adalah mencela sahabat Nabi. Karena mereka kaum yang menyampaikan agama ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga sampai kepada kita. Ketika dicela jalannya, maka dengan mudah mereka untuk bisa mencela apa yang mereka sampaikan, untuk mencela syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah ditegaskan dalam awal-awal kitab ini, ikhwan, wal asas alladhi tumna alaihi al-jama'ah wa hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini pokok utama, tonggak utama, pondasi utama yang dibangun di atasnya al-jama'ah, yaitu para sahabat radhiyallahu alaihim. Dan sahabat, ikhwan, dikatakan sahabat yaitu siapa saja yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia beriman kepada beliau dan mati di atas keimanan. Dan mereka kaum yang Allah Subhanahu wa taala telah muliakan dengan keutamaan yang besar, sebab tidak ada keutamaan yang lebih utama bagi umat ini melebihi keutamaan menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syarafus suhbah la yu'adiluha syai. Keutamaan menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menandinginya sesuatu apapun. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Dan kita yang datang belakangan untuk bisa mendapatkan keselamatan sebagaimana yang mereka dapatkan, ya, tidak lain dan tidak bukan jalannya hanya satu, yaitu mengikuti jalan mereka. Mengikuti jalan mereka. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Apabila mereka beriman dengan semisal yang kalian beriman dengannya wahai para sahabat, maka sungguh mereka telah mendapatkan hidayah. Berarti tolak ukur seorang berjalan di atas hidayah, ikhwani fillah, yaitu ketika dia berjalan di atas metode para sahabat ketika beriman. Berarti siapa saja menyelisih jalan tersebut, mereka belum berada di atas jalan hidayah yang sempurna. Nah, kemudian Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala katakan, فَمَنْ لَمْ يَأْخُدْ عَنْهُمْ فَقَدْ ضَلَّ وَابْتَدَى. Maka siapa saja yang tidak mau mengambil agama ini dari mereka, yaitu dari para sahabat, maka sungguh dia telah sesat dan telah mengada-adakan kebid'ahan. Di sini sangat jelas Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala sebutkan sebab pokok seorang tersesat dan sebab pokok munculnya kebid'ahan, yaitu ketika apa? Ketika tidak mau mengambil agama ini dari para sahabat. Ketika tidak mau mengambil metode beragama, cara beribadah dari para sahabat, ya akan terjatuh dalam kesesatan, akan terjatuh dalam kebid'ahan. Ini sesuatu yang pasti. Kalau kita perhatikan kaum yang tersesat di generasi awal ketika para sahabat masih ada, yaitu Firqatul Khawarij. Kenapa? Karena mereka tidak mau mengambil metode para sahabat. Sehingga perhatikan hujjah yang ditegakkan oleh Ibnu Abbas ketika menghujat mereka. Yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika mendatangi orang-orang Khawarij yang saat itu jumlahnya sudah ribuan, sekitar 6 ribuan, maka apa yang beliau katakan? Jitukum min indi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa laisa fikum minhum ahad. Ini menunjukkan tentang faqihnya Abdullah bin Abbas dan kedalaman ilmunya. Aku datang kepada kalian dari sisi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena saat itu beliau diutus oleh Ali bin Abi Thalib untuk menegakkan hujjah, untuk menasihati mereka yang terakhir kalinya sebelum kemudian diserang. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma saat itu dengan kedalaman ilmunya, dialah yang diutus. Dan ini juga hal yang penting, akhwat. Karena terkadang nasihat, nah, nasihatnya sama, tapi ketika yang menasihati adalah orang yang utama, nah, hasilnya berbeda. Nah, karena itulah, ketika kita menginginkan mungkin ada saudara kita yang mulai kendor, atau saudara kita yang terkena syubhat, jangan lantas untuk segera kita tinggalkan. Berusaha nasihat. Kalau kita mungkin tidak bisa cari orang-orang yang dia percaya, atau orang-orang yang bisa untuk menyampaikan kebaikan sehingga dia bisa menerimanya. Nah, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma diutus oleh Amirul Mukminin saat itu mendatangi orang-orang Khawarij di Nahrawan. Aku datang kepada kalian dari sisi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau katakan apa? Walaisa fiikum minhum ahad, dan tidak ada pada kalian salah seorang pun dari mereka. Ini sebenarnya kalau mereka mau mengambil pelajaran, kemudian mau berpikir, oh iya, yang tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi yang bersama kita. Masa kita berada di atas kebenaran sedangkan sahabat di atas kebatilan? Tidak mungkin. Tidak ada satupun sahabat yang bersama dengan orang-orang Khawarij. Walaysa fiikum minhum ahad. Karena memang ikhwani fillah, firqah ini menyimpang karena mereka meninggalkan para sahabat, tidak mau membangun akidah, membangun keimanan, membangun agamanya dengan mengikuti metode para sahabat radhiyallahu alaihim. Sehingga ini alamat yang sangat jelas bagi ahli bid'ah wal ahwa, yaitu penyelisihan mereka terhadap metode para sahabat, atau kebencian terhadap para sahabat, celaan terhadap para sahabat. Ini sudah sangat jelas menjadi salah satu alamat yang tidak akan mungkin bisa dipungkiri. Kemudian wa kullu bid'atin dhalalah wad dhalalatu wa ahluha finnar. Telah kita ketahui sebab kebid'ahan. Sebab pokoknya apa tadi? Tidak mengambil agama ini dari para sahabat. Meninggalkan mereka, menjauh dari metode mereka. Nah, akan tersesat dan akan terjatuh dalam kebid'ahan. Dan semua bid'ah itu sesat, dan kesesatan serta pelakunya itu berada di dalam neraka. Wal'iyadu billah. Di sini juga pelajaran penting. Ketika beliau jelaskan kepada kita, ikhwan, bahwasanya minas sunnah lumzumul jama'ah, kita dijelaskan di antara prinsip-prinsip sunnah. Nah, dan kemudian sekarang beliau singgung tentang lawannya, yaitu bid'ah. Inilah metode Qur'ani, metode Nabawi. Ketika menjelaskan suatu hal, nah, tidak akan mungkin sempurna kecuali nak menjelaskan juga lawannya. Dikatakan oleh Yahya Ibn Mu'ad Ar-Razi rahimahullah ta'ala sebagaimana dikutip oleh Imam dalam kitab Al-I'tisam, Imam Asy-Syatibi. Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-I'tisam. Kullul ikhtilaf bainan nas yarji'u ila thalathati usul. Semua perselisihan yang ada di antara manusia ini kembali kepada tiga pokok utama. Walikulli wahidin minha diddun. Dan untuk setiap masing-masing dari ketiga pokok ini memiliki lawannya. Faman sakata minhu waqa'a fi diddih. Sehingga siapa saja yang jatuh darinya maka dia akan terjerembab ke dalam lawannya. Maka ini penting untuk seorang betul-betul mengetahui ketiga perkara ini, juga sekaligus mengetahui lawannya agar tidak terjatuh di dalamnya. Semua perselisihan manusia, ikhwan, kembali kepada tiga pokok ini, yang masing-masing pokok memiliki lawan, dan siapa saja yang terjatuh dari pokok itu akan terjerembab ke dalam lawannya. At-tauhid didduhu asyirik, wassunnah didduhu al-bid'ah, wat-ta'ah didduhu al-maksiyah. Tauhid lawannya syirik. Seorang yang terjatuh dari kesyirikan maka akan terjerembab masuk ke dalam syirik. Seorang yang terjatuh dari ketauhidan, ulang, terjatuh dari ketauhidan maka akan terjatuh dalam syirik. Kemudian sunnah didduhul bid'ah, sunnah lawannya kebid'ahan. Kalau seorang jatuh meninggalkan sunnah maka dia akan terjerembab ke dalam kebid'ahan. Dan ini sangat jelas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tegaskan dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, "Likulli 'amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada, wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalik faqad halak." Setiap amalan itu ada masa-masa bersemangatnya. Ada masa-masa bersemangat, bergejolak, semangat tinggi. Tapi pada setiap masa-masa semangat, di sana ada masa-masa seorang futur, turun semangatnya. Dan ini harus kita pahami dalam diri kita masing-masing. Tidak mungkin seorang terus-menerus semangat terus, tidak. Ada masa-masa futur itu mesti. Karena Nabi SAW yang mengkhabarkannya. Namun seorang harus pandai-pandai mensikapi dirinya. Ketika futur, jangan sampai hancur. Ketika futur harus tahu, aku sedang futur, maka beralih kepada perkara yang mungkin kemarin ketika semangat memang butuh apa? Butuh energi, butuh kekuatan. Sekarang ketika futur, ya cari perkara lain yang mungkin lebih ringan, tapi tetap masih dalam koridor sunnah. Maka Nabi SAW mengatakan, "Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada." Siapa saja yang masa-masa futurnya tetap kembali kepada sunnahku, maka dia telah mendapatkan hidayah. Dalam sebagian riwayat, "faqad aflah," maka sungguh dia telah beruntung. Kenapa? Karena dia masih dalam lingkup sunnah. Dan sederhana di atas sunnah itu lebih utama, lebih bagus daripada kesungguhan di atas bid'ah. Tidak syak. Seorang futur melemah untuk sholat malam 11 rakaat misalnya. Bukan kemudian sudahlah, tidak usah sholat. Naam. Tapi diringankan. Nabi SAW saja, ikhwan. Naam. Di saat-saat sudah lanjut usia. Yang biasanya 11, naam. Ketika kondisi capek, kondisi melemah, 7. Dan itu minimalnya Nabi SAW melakukan qiyamul lail 7 rakaat. Dan juga ketika melemah beliau tetap mengusahakan salat dalam keadaan duduk. Ketika masa fatrah tetap menuju kepada sunnah. Tapi wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalik faqad halak, siapa saja yang pada masa futurnya kepada selain sunnah maka sungguh dia telah celaka. Maka hati-hati ya ikhwani fillah. Seorang harus bisa mensikapi dirinya, mengetahui keadaan dirinya, dia sedang semangat maka manfaatkan. Jangan sia-siakan. Karena belum tentu kesempatan yang ada itu terulang 2 kali. Tapi ketika mendapati dirinya kok melemah, maka hendaknya dia pun mengetahui, sehingga apa? Dia tetap bisa berada di atas sunnah dan tidak keluar dari. Nah, karena setiap seorang meninggalkan sunnah ia akan terjatuh di dalam lawannya yaitu bid'ah. As-sunnah didduhul bid'ah atau didduha al-bid'ah. Kemudian yang ketiga, wat-ta'ah didduha al-maksiyah. Dan ketaatan lawannya kemaksiatan. Siapa saja yang meninggalkan ketaatan, dia akan jatuh dalam maksiat. Makanya memahami perkara ini, ikhwani fillah, sangat dibutuhkan untuk seorang bisa selamat. Mempelajari tauhid, juga mempelajari syirik. Nah, mempelajari sunnah, juga mempelajari bid'ah. Bid'ah itu apa? Untuk dia berhati-hati. Sebagaimana pula dia mempelajari, butuh mengetahui ketaatan-ketaatan itu apa saja dan mengetahui apa itu maksiat, agar tidak terjatuh di dalamnya. Sebagaimana dikatakan penyair, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqih, faman lam ya'rifil syarra minal khairi yaqafi. Aku mengetahui kejelekan bukan untuk berbuat jelek, tapi untuk berhati-hati dari. Kenapa? Karena orang yang tidak mengetahui satu kejelekan dari kebaikan, maka dia akan terjatuh dalam kejelekan tanpa dia sadari. Makanya tidak cukup, ikhwan, kita menyuruh kepada sunnah, menyuruh kepada tauhid tok gitu, tidak cukup. Tanpa kita memperingatkan dari syirik, tanpa kita memperingatkan dari bid'ah. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, ikhwan, tegaskan di dalam poin pertama pada na'am 6 faedah dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Risalah ringkas tapi padanya, ikhwani fillah, prinsip-prinsip pokok dan merupakan istinbat yang sangat bagus dari beliau rahimahullahu taala. 6 pelajaran dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali beliau tegaskan bahwasanya permusuhan antara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang kufar Quraisy, ikhwani fillah, bukan karena apa? Bukan karena Nabi menyeru untuk mereka berbuat dan beramal saleh. Bukan karena Nabi menyeru mereka untuk beribadah pada Allah. Lalu kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari dan memperingatkan mereka dari kesyirikan. Makanya mereka meminta kepada Nabi untuk berhenti dari mencela sesembahan-sesembahan kami. Berhenti dari membeberkan tentang kesyirikan. Kamu beribadah silahkan, tapi yang penting jangan apa? Jangan usik kami, jangan ingkari kami. Dan ini kalau kita pahami dengan baik, ikhwani fillah, padanya faedah besar. Nah, karena memang dakwah, ikhwan, kalau dakwah hanya menyeru kepada kebaikan, fitrah manusia itu tidak akan mengingkari. Lihat itu jamaah tabligh. Yang penting ayo ikut sholat, ayo menyeru pada jamaah. Walaupun mereka terkadang tidak mau, tidak akan mengingkari, ya kan? Tidak ada orang kemudian apa? Kemudian mengingkari, membenci kelompok itu. Karena mereka tidak mengingkari kesyirikan, tidak memperingatkan dari kebid'ahan. Tapi lihat ahli sunnah salafiyun, sama menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada tauhid, menyeru untuk melakukan jamaah, untuk menegakkan jamaah, untuk menghadiri salat ke masjid-masjid Allah, berpuasa, amalan-amalan sunnah. Tapi ketika mereka memperingatkan dari syirik, memperingatkan dari bid'ah, mereka sangat dibenci. Dan ini sunnatullah. Dan ini yang dialami oleh para rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Permusuhan pertama kali muncul ya ini, ketika beliau memperingatkan manusia dari kesyirikan. Dan tauhid tidak akan mungkin tegak kecuali dengannya, yaitu menyeru kepada peribadatan kepada Allah semata dan berlepas diri dari kesyirikan serta pelaku-pelakunya. Sebagaimana pula sunnah tidak akan tegak kecuali dengan menyeru manusia untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memperingatkan mereka dari kebid'ahan. Perhatikan hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada para sahabat, juga perintah untuk kita semua, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, atas kalian untuk mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Kemudian beliau juga wa iyyakum wa muhdatsatil umur, peringatkan dari perkara-perkara baru di dalam agama ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Nah, hati-hati dari perkara baru, karena semua perkara baru itu bid'ah, yaitu perkara baru di dalam agama. Maka mengetahui kebid'ahan itu sangat penting, akhwat, untuk kita berhati-hati dari. Lalu apa itu bid'ah? Dikatakan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala, maka jangan sampai kita hanya sekedar tahu oh, bid'ah apa, sehingga tidak diolok-olok oleh mereka-mereka yang suka mengolok-olok ahli sunnah. Tapi olok-olokan itu sebenarnya dibangun di atas ketidakpahaman, sehingga keadaannya seperti yang dikatakan oleh penyair, kam min a'ibin qawlan sahihan fa'afatuhu minal fahmis saqimi. Betapa banyak orang mencela perkataan yang benar, dan masalahnya itu dikarenakan muncul dari pemahaman dia yang rusak. Mereka tidak paham tentang bid'ah, sehingga ketika ahli sunnah memperingatkan manusia dari kebid'ahan, mereka kemudian mengolok-olok. Nah, dengan apa? Dengan mobilkah, atau dengan mikrofonkah, dengan ini dan itu. Nah, kalau demikian itu semua bid'ah. Nah, menurut mereka. Kenapa? Karena tidak paham sebenarnya bid'ah itu apa. Yang kita peringatkan manusia darinya dikarenakan bahaya yang sangat besar di tubuh umat ini. Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala katakan tentang definisi bid'ah dalam kitab I'tisam, dan ini pengertian yang tak paling bagus, ikhwan. Yaitu tariqatun fid dini mukhtara'ah tudahi syari'ah yuksadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghah fit taqarrubi ilallahi tabaraka wa ta'ala. Dikatakan oleh beliau bahwasanya bid'ah itu tariqah, suatu metode. Naam, di dalam agama ini tariqatun fid din, berarti keluar darinya perkara-perkara yang berhubungan dengan perkara duniawi. Karena inti dari kebid'ahan yang diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah thariqatun fiddin, suatu metode di dalam agama ini yang ditempuh. Karena metode dalam beragama, tata cara dalam beragama itu kalau mencocoki bimbingan Rasul yang diutus, itulah cara yang hak. Tapi kalau menyelisihi, walaupun dia mengatakan aku melaksanakan agama tersebut, tidak akan mungkin diterima. Nah, makanya dikatakan setelahnya tariqatun fiddin mukhtara'ah, suatu metode di dalam agama ini yang diada-adakan. Mukhtara'ah itu diada-adakan sendiri, bukan dari contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dari Rasul yang diutus kepada umat itu. Kemudian sifat metode di dalam beragama yang diadakan itu tudahi syariah, yang menyerupai syariat. Maksudnya apa menyerupai syariat? Karena apa? Seorang mengamalkan terus-menerus, kemudian menganggap itu memiliki pahala, meyakininya. Nah, dikaitkan dengan amalan-amalan dan seterusnya. Tudahi syariat, dia menyerupai syariat. Buktinya apa? Pelakunya ketika diperingatkan untuk meninggalkan, tidak rela. Mereka bela mati-matian ketika belum mengetahui itu adalah perkara yang dilarang. Kemudian yuksadu bisuluki alaiha ziyadat al-mubalaga fit taqarrubi ilallah. Dimaksudkan dengan menempuh jalan itu untuk bersungguh-sungguh dalam mendekatkan diri kepada Allah. Nah, jadi kalau suatu perkara kok masuk dalam definisi ini ikhwani, itulah bid'ah. Suatu metode dalam beragama keluar darinya metode-metode perkara duniawi. Baik itu mobilkah, pesawat terbangkah, mikrofonkah yang banyak dimunculkan oleh mereka-mereka yang tidak paham bid'ah untuk mencela ahli sunnah. Sehingga mengatakan kalau demikian mikrofon bid'ah karena perkara baru, tidak ada zaman Rasul. Nah, sudah kalian pergi pakai unta, kemudian apa? Dan olok-olokan yang lain. Ya, jadi metode di dalam agama yang diada-adakan. Kemudian menyerupai syariat. Kenapa? Karena kalau dia tidak ada penyerupaan terhadap syariat, manusia tidak akan tergiur. Dia menyerupai syariat, sehingga manusia menganggapnya itu syariat karena ada penyerupaan. Dilakukan terus-menerus. Nah, kemudian dimaksudkan oleh pelakunya untuk semakin mendekatkan diri pada Allah. Inilah bid'ah. Nah, karena sifat bid'ah yang seperti ini, ikhwani fillah, Nabi SAW senantiasa meringatkan umat dalam khutbah-khutbah beliau, dalam majelis-majelis beliau yang banyak memberingatkan dari bid'ah dan mengatakan kullu bid'atin dhalalah, semua kebid'ahan itu sesat. Kenapa? Karena bukan bagian dari syariat, tapi manusia menetapinya dan meyakini itu mendekatkan diri pada Allah. Padahal jalan mendekatkan diri kepada Allah itu tidak akan mungkin bisa diketahui kecuali melalui bimbingan Rasul yang diutus. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi kita, ikhwan, na'am, dan telah mempersaksikan tentang kesempurnaan penyampaian beliau. Beliau telah sempurna dalam menyampaikan risalah. Turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Juga dipersaksikan oleh para sahabat di perkumpulan yang paling besar saat itu, yaitu ketika haji wada. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta persaksian para sahabat, hal ballagtu, apakah aku telah menyampaikan? Dan mereka mempersaksikannya, kemudian Nabi mengatakan Allahumma syhad, ya Allah persaksikanlah atas persaksian mereka-mereka ini bahwasanya beliau telah menyampaikan risalah secara sempurna. Tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang disembunyikan. Semua kebaikan telah disampaikan dan semua keburukan sudah diperingatkan, sehingga tidak tersisa bagi kita kecuali ittiba, kecuali mengikuti sebagaimana yang beliau perintahkan. Nah, makanya ketika seorang kok mengadakan perkara baru dalam beragama, maka berarti secara tidak langsung dia telah mencela Rasulullah SAW dan menuduhnya mengkhianati risalah yang diamanahkan. Dan inilah yang ditegaskan oleh Imam Dalil Hijrah, Imam Malik rahimahullah ta'ala. Naam. Wa man za'ama fid dini bid'atan hasanah. Naam. Wa man dhanna apa? Wa man dhanna fid dini bid'atan hasanah, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Siapa saja yang menyangka bahwasanya di dalam agama ini ada bid'ah hasanah, maka sungguh dia telah menuduh Muhammad itu mengkhianati risalah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Yang namanya sempurna tidak butuh lagi tambahan. Fama lam yakun yauma idzin dina lam yakunil yauma dina, kata beliau. Maka apa saja yang pada saat itu, ya di zaman para sahabat, ketika Nabi SAW menegaskan tentang kesempurnaan Islam ini bukan termasuk agama, Ya, saat itu bukan termasuk agama, maka di hari kita ini juga bukan termasuk bagian dari agama. Tidak mungkin. Pada zaman Rasul bukan termasuk bagian dari agama, kemudian di zaman kita kok dimasukkan ke dalam agama. Tidak mungkin. Kalau ada orang yang mau memasukkannya, berarti dia telah memasukkan perkara baru yang batil, yang tidak boleh kita terima. Makanya Nabi SAW tegaskan, kullu bid'atin dhalalah, untuk memutus adanya anggapan-anggapan bahwasanya di sana boleh berinovasi di dalam beragama, boleh memunculkan hal baru sebagai tambahan dalam beragama. Walaupun demikian, ikhwan, ternyata masih saja muncul mereka-mereka yang berkeyakinan demikian, wal'iyadzu billah, sehingga seorang sunni salafi hendaknya betul-betul memahami perkara ini dan bisa menjelaskan dengannya, menjelaskan hal tersebut dengan baik. Tidak ada yang namanya dalam Islam ini bid'ah hasanah. Lalu bagaimana dengan perkataan Umar radhiyallahu anhu, ni'matul bid'atu hadih, atau ni'matil bid'atu hadih, sebaik-baik bid'ah adalah perkara ini, yaitu ketika beliau mendapati para sahabat radhiyallahu alaihim melakukan salat tarawih secara berjamaah dipimpin oleh satu imam, yaitu Ubay bin Ka'ab saat itu. Kemudian dengan gembira beliau mengatakan, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Dan ini termasuk di antara landasan pokok kelompok-kelompok yang mengatakan adanya bid'ah hasanah di dalam agama. Maka butuh kita mengetahui, ya ikhwan, bahwasanya salat tarawih itu sendiri yang dikatakan oleh Umar radhiyallahu anhu dengan perkataan tadi merupakan bagian dari syariat, bukan perkara baru di dalam agama. Sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam beberapa hari memang melakukan salat tersebut mengimami para sahabat. Cuman di hari ketiga, enam atau malam keempat, dan beliau sengaja tidak keluar dari rumah beliau. Kenapa? Karena khawatir hal tersebut akan diwajibkan kepada umat ini sehingga memberatkan mereka. Maka ketika kekhawatiran Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut telah tiada dengan wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian dihidupkan kembali pada masa Umar dengan dipimpin oleh satu imam. Maka beliau katakan setelah itu dengan penuh kegembiraan dan syukur pada Allah atas hidupnya sunnah tersebut dengan mengatakan ni'matil bid'atu hadih. Nah, sebaik-baik bid'ah adalah perkara ini. Berarti tidak mungkin kemudian yang dimaksudkan oleh Umar dengan bid'ah itu adalah bid'ah syar'i yang kita sebutkan definisinya tadi. Sehingga harus dibawa perkataan beliau dengan ungkapan bid'ah tersebut pada makna lughawi, makna secara bahasa. Kenapa? Karena di antara makna bid'ah secara bahasa adalah suatu perkara yang sudah lama ditinggalkan kemudian dihidupkan lagi. Sesuatu yang dimunculkan yang sudah lama tidak dicontohkan. Nah, secara bahasa disebut bid'ah. Kenapa kita kok membawa perkataan Umar tersebut ke dalam makna bahasa? Karena sebagian orang mengatakan saat itu kan Umar tidak sedang mengajari para sahabat bahasa Arab. Ya. Kita katakan harus dibawa kepada makna lughawi. Kenapa? Karena salat tarawih itu sendiri bukan masuk kategori bid'ah. Kemudian, na'am, Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri mencontohkan itu sehingga tidak mungkin masuk dalam kategori bid'ah, sehingga bid'ah yang dikatakan oleh Umar itu diinginkan makna secara bahasa. Ini contoh, ikhwan, di antara syubhat yang harus kita pahami dan bagaimana meruntuhkannya. Nah, dan contoh-contoh yang lain ya mungkin antum sudah mendengar pembahasan-pembahasan tentangnya. Intinya seorang muslim untuk bisa selamat dan bisa tegak di atas sunnah, hendaknya betul-betul mempelajari tiga hal tadi bersamaan dengan lawannya. Belajar tauhid, juga mempelajari syirik, belajar sunnah juga mempelajari bid'ah. Jangan seseorang kemudian telinganya itu anti mendengar kata bid'ah, sebagaimana banyak manusia ketika mendengar kata bid'ah itu anti, panas telinganya. Ketika mendengar peringatan dari syirik, panas. Nah, demikian pula mempelajari ketaatan dan juga apa? Mempelajari maksiat-maksiat itu apa saja. Bukan untuk dilakukan, tapi untuk kita tahu dan kita tinggalkan. Tahu bahwasanya, nah, gambar makhluk bernyawa itu perkara yang diharamkan, merupakan maksiat. Baik menggambarnya dengan tangan, dengan pena, dengan alat lukis, ataupun dengan kamera. Tahu itu maksiat untuk kita tinggalkan. Nah, karena Nabi SAW peringatkan dengan peringatan yang banyak. Nah, demikian. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan keistiqomahan dan keselamatan sampai akhir kehidupan kita. Nasallallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.